Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan dan saya cintai fillah, wabil khusus Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Dandamin atau yang mewakili dan seluruh jajarannya, Bapak Lurah atau Kepala Desa dan juga seluruh jajarannya, para sepuh, para finis sepuh dan setia rawuh ingkang mboten saged kawula sebat satu persatu pada majelis ini. Mula kita mengucapkan syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang ngantos dumugi menika terus melimpahkan, menganugerahkan kepada kita semuanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kula panjenengan sami saged ngrawuhi majelis ingkang mulia wonten ing salah satu rumah Allah Azza wa Jalla. Napa malih tujuan kula panjenengan sedaya mboten sanes naos ngaji menuntut ilmu. Ingkang menikah salah setunggal kewajiban dari kewajiban-kewajiban di dalam agama yang mulia ini, talabul ilmi fariyubatun ala kulli muslim. Ilmu, menuntut ilmu itu perkara sing wajib atas setiap apa? Muslim. Dan tema yang sedang kita bahas ini adalah tema yang sangat dibutuhkan oleh umat. Dan ketika sebuah tema itu sangat dibutuhkan oleh umat, tentunya harapan kita nilainya di sisi Allah juga semakin besar. Karena sedekah kalau diberikan di saat sempit itu pahalanya lebih besar daripada sedekah ketika diberikan di saat ada lapang. Ketika dalam keadaan paceklik kita memberikan beras, kita berikan nasi, orang butuh hajat, itu pahala yang besar daripada ketika orang sedang tidak ada butuh. Orang sedang butuh, orang sedang lapar, tidak lapar, kita beri, sama-sama memberi. Namun di saat hajat itu lebih besar di sisi Allah. Termasuk juga tema yang sedang kita bahas ini sebagai bentuk upaya untuk kita membantu penguasa kita, pemerintah, di dalam menjaga keamanan, menjaga persatuan, keamanan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan juga tentunya lebih dari itu, kita ingin membela agamanya Allah Subhanahu wa taala yang dicoreng dengan perbuatan sebagian kaum muslimin yang tidak memahami agama Islam dengan baik. Nah, selain muslimin rahimah rahimakumullah, Majelis kita ini sesungguhnya rangkaian dari program yang sedang kita adakan, yaitu program tebar media Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita membagikan secara cuma-cuma pada kaum muslimin. Majalah ini mengapa terus tidak pernah habis, yang sebenarnya sudah kita tulis lebih dari 2 tahun yang lalu. Sudah lebih dari 2 tahun yang lalu. Saya lupa secara persis ketika kita membahas majalah ini, untuk kita tulis. Sehingga sudah terbit sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Kemudian setahun yang lalu kita berusaha untuk mengadakan program tebar media, ya. Dan ini alhamdulillah sudah buku yang ke-300 ribu. Sudah mencetak 300 ribu majalah yang serupa untuk kita bagikan kepada seluruh kaum muslimin, kepada seluruh kaum muslimin. Dan kita juga berusaha bekerja sama dengan jajaran pemerintah, termasuk barangkali semua Kapolres atau semua Polres di Jawa Tengah sudah kita sampaikan atau kita kirim majalah ini melalui beberapa teman di Polda untuk kita sampaikan majalah ini. Tidak lain adalah untuk memberikan pencerahan kepada kaum muslimin. Kok kebetulan juga ada kejadian yang baru menimpa kita, negeri kita ini, sebelum Ramadan bahkan. Aksi yang ini tentunya mencoreng keindahan Islam. Aksi bom bunuh diri, aksi membunuh aparat, aksi-aksi yang ini dibangun di atas pemikiran takfir, mengkafirkan kaum muslimin. Karena aksi itu tidak mungkin muncul begitu saja tanpa ada apa? Keyakinan. Walhamdulillah Rabbil Alamin, ya, sudah berjalan beberapa waktu majalah ini, dan alhamdulillah juga sudah kita masukkan ke Google Play sehingga bisa di-download secara gratis bagi seluruh kaum muslimin melalui HP Android. Ini beberapa upaya yang kita lakukan untuk memberikan pencerahan kepada seluruh kaum muslimin. Namun sekali lagi, ini upaya kaum muslimin bersama. Mencetak majalah ini salah satu upaya untuk menyebarkan kepada kaum muslimin hakikat yang sesungguhnya tentang terorisme. Kaum muslimin rahimahun rahimahumullah, saya mohon maaf sebelumnya barangkali mangke ketika kita menyampaikan materi tidak sesuai dengan yang diharapkan, ya. Namun sebatas kemampuan kita untuk menyampaikan beberapa hal yang semoga bermanfaat. Dan mudah-mudahan di waktu yang akan datang, harapan kita untuk bisa menyampaikan kepada kaum muslimin lebih luas juga bisa terwujud. Dan saya pribadi sudah ketemu dengan Bapak Kapolres Pak Bambang waktu itu untuk menyampaikan majalah ini, dan juga barangkali ada beberapa majelis-majelis yang sebagian sudah kita adakan di beberapa tempat, ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan alhamdulillah kita juga berterima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah Kecamatan Wangun yang memberikan kesempatan kepada saya pribadi dan juga panitia untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan terorisme. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada poin yang ingin kita sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan panjenengan sedaya. Engkau nomor setunggal, ma'asirul muslimin, kita sebagai seorang muslim, apapun yang terjadi, kondisi apapun yang terjadi, kita meyakini bahwasanya agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi wasallam adalah agama yang penuh dengan keindahan, agama yang rahmatan lil alamin. Walaupun ada yang berusaha mencapai keindahan agama ini, walaupun seluruh manusia berusaha untuk memadamkan cahaya Allah, karena dalam Al-Quran sendiri Allah sudah menyebutkan tentang sebagian manusia yuriduna ayyuthi'u nurallah, mereka berusaha untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala lah yang akan menyempurnakan agama ini. Wa karihal musyrikun walau karihal kafirun. Senajan musuh-musuh mboten kepingin, ya. Kemuliaan Islam itu tampak, keindahan Islam itu tampak, walaupun orang-orang tidak mengingini. Walaupun kamu teroris berusaha untuk mencoreng nama Islam, sengaja atau tidak, dengan niatan atau tidak, tetap wajib bagi kita untuk meyakini bahwasanya agama Islam itu agama yang apa? Indah. Dan rahmatan lil alamin. Sini saja kita bisa menilai, tidak mungkin Islam mengajarkan kita untuk mudah menghukumi manusia dengan kufur. Kamu kafir. Apalagi memberikan hukum yang luas, pemerintah kafir dari atas sampai bawah, kaum muslimin kafir semuanya yang mendukung penguasa misalnya. Kok semudah itu menghukum kepada masyarakat yang luas? Dan ini ada buku-buku mereka, bukan sesuatu yang tidak ada. Termasuk disebutkan dalam buku ini, beberapa sumber disebutkan, ya. Dengan tegas mengatakan bahwasanya kaum muslimin saat ini, ya, kembali kepada masa jahiliyah, di saat Nabi SAW diutus kepada mereka, semuanya kembali kepada masa jahiliyah, termasuk muadzinun, tukang-tukang azan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lan iki pripun nek pun kabeh seniki. Nabi SAW mengatakan, barang siapa mengatakan kepada saudaranya ya kafir, siapa yang berani mengatakan kepada saudaranya ya kafir, maka kalimat ini akan kembali kepada salah satu di antara apa? Keduanya, ya. Memberikan hukum kafir itu vonis yang luar biasa, akibatnya fatal. Dokter nek maringi vonis yang mboten bener, mboten trimo ngene lho, sakit gatel goreng kok disponis apa namanya jantung kan udah terima, ya kan. Dan pengobatannya pun akan salah, gatel salep cukup, kemudian dia vonisnya adalah vonis apa jantung, obatnya obat jantung, rusak. Vonis yang sifatnya adalah urusan duniawi. Lalu bagaimana kalau vonis itu adalah terkait dengan urusan dunia dan akhirat? Memberikan vonis kafir kan vonis dunia dan akhirat. Orang kafir artinya kalau mati tidak dimandikan, tidak disolati, tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin, tidak dinikahkan dengan wanita-wanita apa? Muslim, ya. Tidak berhak menerima zakat, macam-macam sekali konsekuensi dari hukum seseorang sebagai orang yang apa? Kafir. Maka malih ingkang dipun hukumi adalah sebuah negeri. Jangankan Indonesia, Mekah dan Madinah teroris Khawarij dihukumi sebagai negara apa? Kafir. Subhanallah, ya. Negara kufur. Sampai beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah masih haji tahun kemarin, ya, penggerbekan di kota Mekah, di sebuah perumahan, di situ sudah disiapkan bom yang demikian banyak, pembuatan bom. Sampai beberapa petugas, ya, kepolisian kerajaan Saudi menjadi korban luka. Negara itu di kota suci, kota Mekah dan Madinah, ada orang yang melakukan seperti itu, ya. Tentunya di tempat-tempat yang lain, suatu hal yang ancaman itu ada atau tidak? Mesti ada. Mengingatkan, ya, di antara menunjukkan Mekah akan selamanya menjadi negara Islam adalah satu Nabi SAW Bapakhi Orang-orang manek Sa'usi Fathu Makkah. Jadi sesudah Fathu Makkah itu tidak berhasil. Kenapa dari kota Makkah menuju kota Madinah? Karena kota Makkah adalah negeri kufur ketika itu. Ka'bah mau dikelilingi apa? Berhala, disembah selain Allah, ya. Peribadatan kepada selain Allah tidak ada, tidak disebut nama Allah dengan makna mentauhidkan Allah, tidak ada. Negeri kufur, maka diusir, bahkan mau dibunuh. Para sahabat sebagiannya telah dibunuh. Diperintahkan oleh Allah untuk hijrah, meninggalkan negeri kufur menuju negeri yang di situ akan menjadi sebab berkembangnya agama Islam, inggih menika kota napa? Madinah. Namun sak sampunipun setelah kemudian Nabi alaihi salatu wasalam kembali ke Mekah, ya, pada tahun ya, yaitu kejadian Fathu Mekah, Mekah dibebaskan. Belahan dihancurkan dengan tangan beliau sendiri alaihi salatu wasalam. Azan dikumandangkan di atas Ka'bah. Bilal mengumandangkan azan. Ya. Sudah tidak ada lagi tanda-tanda apa? Kekufuran. Dan Nabi mengatakan la hijrata ba'dal fathi, orang-orang hijrah maneh sakwise fathu Makkah. Niki berita gaib, berita merupakan mukjizat dari Nabi. Nabi mengatakan tidak akan ada kota Makkah, artinya Makkah selama-lamanya akan menjadi negeri Islam, kota suci. Tapi kenapa menghukumi Makkah itu negara kafir? Nah niki luar biasa, sebabnya adalah al-jahl, kebodohan terhadap agama, kebodohan kepada Al-Quran, kebodohan kepada As-Sunnah, kebodohan kepada hakikat agama yang mulia ini. Ini diantara sebab kenapa terorisme tidak pernah ada habis. Kembali, kita belum masuk pada sebab kenapa teroris tidak habis, namun ini salah satu contoh barangkali. Kau muslimin saat muslimat engkang kau lo muliakan, kau lo tresnani fillah lan poro sesepuh engkang kau lo peteni lan kau lo tresnani ugi fillah. Tetapi dengan sami ini wajib enggak ada setunggal keyakinan bila agama Islam itu agama engkang indah rahmatan lil alamin. Ya, perlu dengan keindahan. Ya. Wallahu taufiq. Ya. Kita tidak boleh membunuh sembarangan hewan, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dzabahtu fa ahsinu dzibhah wa uhidda ahadukum syafratahu wa turih dzabihatahu." Nah, kowe arep nyembelih sembelihan ayam wedhus kabeh menawa ning kabeh ning sembelih, nggih. Menyembelih. Adat-adat pun dipun ajarakan dengan Nabi. Walaupun syafrat tahu dipun landepi pesonipun. Supaya menyembelih niku cepat anginipun kewan ini apa? Mati. Cepat mengeluarkan apa? Darahnya. Bahkan Nabi pernah memperingatkan seorang sahabat ingkang badhe nyembelih wedhus, wedhuse mendane wis diturokake, wis diidep, nggih, lajeng ngasah besok tengarepe. Niku mawon dipun apa? Peringatkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Mengancam, menakut-nakuti di dalam syariat Islam enggak boleh. Bermain-main dengan pisau untuk main-main dengan temenanan, ngacungi ngoten mawon hak hukumipun. Bahkan ketika sahabat masuk ke pasar, ketika membawa anak-anak panah, disuruh dipegang ujungnya. Niki sanes adab-adab Jawa mawon. Dulu kalau kita masih kecil, okay, kalau bapak kita, ibu kita perintah le cukup ke pisau, niku diwati. Kalau mau ngasihkan pisau apanya? Okay. Gagangi. Niki Islam mawon ngajar. Okay. Ini bukan untuk menakut-nakuti, ini adab. Adab saja harus seperti itu diajarkan. Khawatir seandainya orang membawa panah dipegang apa namanya, ya tangkainya, sementara ujung yang lancip dan yang tajam itu dibawa mengenai kaki orang, menyangkut baju seseorang, merobeknya. Di Islam diharamkan yang kan atas mukatan. Kemudian ancaman-ancaman, ya, dan diantara berita-berita hoax yang sekarang juga sedang diperintahkan atau diperangi oleh pemerintah, terkhusus jajaran kepolisian, tersebarnya berita-berita apa? Dusta. Ancaman-ancaman, kamu jangan di hotel ini, jangan di pusat perbelanjaan ini, ada bom dipasang, ada ini, ada itu, nyebar berita. Nah, muncul rasa takut ini juga bentuk teror. Tidak bisa diharamkan yang seperti ini. Wallahi, wallahi, wallahi demi Allah, diharamkan dalam Islam. Menakut-nakuti orang dengan cara seperti ini. Ya. apakah kemudian terbayang pada benak kita Nabi Muhammad SAW mengajarkan seorang untuk membunuh dirinya, membunuh anaknya, membunuh keluarganya, membunuh orang yang tidak berdosa? Apakah masuk akal Nabi mengajarkan yang seperti itu? Itu masuk akal. Tidak masuk akal. Ya. Kenapa harus membawa anaknya kalau memang mau membunuh? Ya. Paling tidak mikir kasih sayang untuk siapa? Anaknya, itu saja dulu sudah. Urusan dia mati nomor dua. Maka yang ketiga, anaknya ini yang belum balik, anaknya yang tidak punya dosa, kemudian harus mati. Apakah itu berpikir kalau saya mati nanti anak saya menggantikan saya? Paling mungkin akal sehatnya berpikir seperti itu, belum berpikir tentang hukum membunuh diri. Betapa banyak yang dirugikan. Yang paling besar dirugikan yang pertama adalah agama Islam. Ini dosa yang agung nih, dosa yang sangat besar. Agama Islam dicoreng. Padahal agama Islam adalah agama yang apa? Indah. Ya. Kemudian kedua, dosa membunuh dirinya. Yang ketiga, dosa membunuh anaknya. Yang ketiga, dosa membunuh orang lain yang tidak berhak untuk mati. Islam tidak mengajarkan kalau bukan Islam dibunuh, tidak seperti itu. Nauzubillahi min dzalik. Bukan rasa takut yang menyebabkan kaum muslimin keamanan yang kemudian tercabut pada sebagian jiwa manusia. Wong arep metu ra angre napa? Takut, khawatir. Maka kita juga berdoa secara khusus semoga Allah memberikan taufik kepada pemerintah kita, kepada jajaran kepolisian yang telah berusaha untuk berbuat, berbuat. Sekarang ada, sebentar lagi ada operasi apa namanya, operasi ketupat nih, itu yang menyibukkan, menyibukkan pihak apa namanya, penguasa, pemerintah juga. Ya, operasi ketupat agar jalan raji, jalan rame, tidak kemudian macet ya, terlalu macet. Upaya yang luar biasa. Ya. Terancam yang seperti ini, apakah mungkin ini yang telah berusaha melakukan sebuah kebaikan dihukumi dengan hukum-hukum apa? Yang batil, kufur. Nauzubillah min dzalik. Bahkan mungkin saya pun dihukumi dengan hukum tadi karena dianggap membela. Ya. Tapi itulah risiko dalam sebuah perjuangan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Niki poin ingkang nomor setunggal ingkang perlu kita ingat. Ya. Tetap kokoh kita sebagai seorang muslim bahwa agama Islam adalah agama yang apa? Indah. Rahmatan lil alamin. Dan keindahan itu akan tampak indah kalau kita terus belajar, terus belajar, terus belajar, terus menggali agama ini. Baru kita akan melihat, oh, indah agama Islam ini. Oke. Okay. Kita Rasulullah SAW dalam keadaan hamil, ya Rasulullah, tegakkan hukum Allah untuk saya, karena yang berhak menegakkan hukumnya penguasa. Kalau saya penguasa tidak boleh, ya. Hanya penguasa saja. Kalau penguasa tidak melaksanakan, ya sudah, sebagai rakyat kemudian tidak apa namanya mengadakan sendiri. Datang wanita yang hamil berzina kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, belum tampak hamilnya, ya Rasulullah, saya berzina. Rasulullah, Rasulullah. Kata Nabi Ira, terus lagi ada bayi di perutmu, pulang sana sampai lahir. Sebenarnya kalau dia tidak datang lagi sudah selesai. Kalau urusan dia dengan Allah sudah tobat, kalau mau tobat selesai. Tapi subhanallah, begitu lahir digendong niki lare, dibawa kepada Nabi Ali Sulatul Salam, ya Rasulullah, niki pun lahir, mau kuasa niki cepet-cepet dirajam. Kata Nabi, enggak, anakmu masih butuh. Masih butuh ini. Ya. Susui sampai sempurna. Disusui subhanallah sampai sempurna, sampai anak ini bisa jalan, dituntun anak ini di Nabi sallallahu wasallam sambil membakti. Untuk bukti anak ini sudah tidak butuh lagi dengan apa? ASI. Dan Rasulullah ini pun mandiri. Kemudian Nabi pun kemudian menegakkan hukum Allah merajam wanita ini. Yang katanya ini tidak datang kepada Nabi, mencukupkan dia untuk minta ampun kepada Allah, selesai sudah. datang kepada Nabi Muhammad SAW, akhirnya itu dipun tegakkan bahwa rajab. Rasul menyolati, besar-besar itu tidak kafir. Buktinya Rasul menyolati orang yang berzina. Ini contoh keindahan. Dan ini wajib dibunuh, enggak. Ada proses. Ada proses. Ada sebuah kejadian di Madinah, mungkin perlu saya ceritakan. Kejadian di kota Madinah. Ada seorang membunuh mertuanya. Yang orang sebuah ini pun pateni. Di dalam hukum Islam ya, dia enggak dirajam. Tapi diproses, diproses agar dia bisa tobat dan seterusnya. Bahkan sebelum dipenggal pun, ya, tapi silakan untuk sholat, ya, dua rakaat. Ya. Ada proses dan di dalam Islam, kalau itu ada maafkan, maka tidak ditegakkan apa rajam, tidak ada eksekusi. Kalau memberikan apa maaf, dan kalau yang masih berat, masih kecil, ditutup sampai dia ya, besar, ditanya kamu memaafkan atau tidak. Jadi jangan dibayangkan Islam itu tautu-tautu negeri ya, surah, enggak ya, enggak seperti itu. Prosesnya itu banyak, proses mengantarkan dia untuk bertobat kepada Allah, prosesnya mengantarkan dia nanti menghadap kepada Allah dalam keadaan baik, bersih, tidak membawa dosa. Nah ini orang biasanya nanti imam masjid, Masjid Nabawi atau dari hakim mengumumkan akan diadakan apa eksekusi yang hukuman mati di hari Jumat setelah sholat Jumat. Sampai sudah orang-orang dipersilakan melihat. Memang seperti itu hukum Islam. Ya, bagi penggalnya apa namanya, ya, mendapatkan ampunan. Bagi yang melihat mendapatkan apa pelajaran sehingga tidak akan terjadi pembunuhan. Kasus pembunuhan di negara itu yang saya lihat dalam setahun paling 3 orang, 4 orang kasus pembunuhan ya. Tidak banyak kasus-kasus apa? Pembunuhan ya. Detik-detik terakhir sebelum dipenggal dibacakan tuntutan dan seterusnya ya. Kemudian disampaikan kepada orang ini, dipersilahkan untuk menyampaikan wasiat terakhir yang sebelum dipenggal. Akhirnya pun tiang niki, orang ini bertemu kepada ipar-iparnya, jadi anak-anaknya mertua yang dia apa? Bunuh. Kepada ipar-iparnya, aku pesen sedelok maneh aku mati, anak-anakku sing isih cilik kae sedelok maneh dadi yatim, tolong diurusi. Subhanallah, salah satu dari mereka tidak peduli, tidak peduli anak-anaknya yang masih masih kecil-kecil itu. Sebentar lagi kehilangan apa? Bapaknya. Kemarin baru kelihatan kehilangan kakeknya yang dibunuh oleh orang ini. Sekarang akan kehilangan bapaknya menjadi yatim. Tidak tega langsung mengatakan, wahai hakim, saya maafkan. Si Jito saya memberikan maaf. Langsung hakim mengumumkan, dicabut hukuman itu. Luar biasa. Apakah bukan keindahan yang seperti ini? Wa'akum fil kisasi hakim yatur al-bab. Demikian firman Allah dalam Al-Quran. Dan bagi kalian dalam hukum kisos itu ada kehidupan, wahai orang-orang yang berakal. Intinya agama Islam bukan agama yang mengajarkan orang dibunuh itu, enggak. Sampai orang yang berhak untuk dibunuh pun ada proses yang seperti ini. Lalu kemudian membunuh dirinya, membunuh anaknya, membunuh orang lain, mencoreng agama Islam, kemudian setelah itu juga menjadikan sebab tercabutnya keamanan. Apakah kemudian akan dikatakan ini bagian dari Islam? Mustahil. Ini bukan dari agama apa? Islam. Ini poin yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, agar kita bisa membandingkan ya. Dan kita sadar perlu menyadarkan kepada kaum muslimin, jangan sampai ada orang Islam yang susun menyalahkan agama apa? Islam. Guru-guru sinau Islam berarti kau yang ini. Bukan. Jangan seperti itu, gara-gara belajar Islam yang salah. Nah ini, kalimat ini benar. Kalau belajar Islam yang benar, belajar Islam yang diajar oleh Nabi, tidak akan seperti ini. Wabillahi taufik. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah. Sekarang yang kedua, kita akan membahas tentang ya, apa yang tadi disampaikan oleh Bapak apa namanya Mutasir tadi dari Polsek Wangun, terkait dengan akar dari apa terorisme. Ya. Baik. Sesungguhnya, ya, sebuah aksi itu mesti berawal dari sesuatu yang apa namanya mendasari. Ya. Dan sesungguhnya tindak terorisme yang dilakukan oleh kaum Khawarij, ya, yang berpemikiran pemikiran Khawarij. Kenapa dikatakan Khawarij? Karena ada kaitannya dengan kelompok Khawarij yang ada pada zaman Ali bin Abi Thalib. Pada zaman Ali bin Abi Thalib yang barangkali akan kita sebutkan kisahnya. Ya. Baik. Jadi mereka orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan itu, ya, baik, mereka memiliki beberapa hal yang menjadikan mereka berbuat seperti itu. Ya. Yang pertama adalah fikrotut takfir, fikroh takfir, pemikiran mudah mengkafirkan. Pemikiran ya. Mengkafirkan tidak tanpa bukti. Mereka bisa untuk menyebutkan hukum mereka dengan ayat. Jadi ayat Al-Quran mereka bawa, hadis mereka bawa, ini dalilnya, dalilnya, dalilnya, sehingga kesimpulannya, ya, kaum muslimin semuanya kufur, pemerintah tauhid, pemilih polisi tauhid, semuanya, ya, adalah sesembahan selain Allah, mereka semua adalah kafir. Nah. Baik. Berawal dari pemikiran ini takfir. Yang namanya memberikan hukum orang kafir akhirnya kan berakibat dengan apa? Perbuatan. Karena Nabi telah menyampaikan bahwasanya hati yang baik akan memberikan pengaruh kepada apa? Perbuatan. Dan lisan juga. Termasuk hati yang buruk akan memberikan pengaruh kepada lisan dan juga apa? Perbuatan. Kata Nabi alaihi wasallam, "Inna fil jasadi mudghah. Idza sabaha sabaha al-jasadu kulluhu wa idza fasada fasada al-jasadu kulluhu al qalbu." Apabila qala Nabi alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW sambil Nabi mendika, "Ala inna fil jasadi mudghatan." Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad kita ini ada mudghah, segumpal anggota tubuh. Tubuh yang segumpal sehat al-jasad kulluhu, jasad ini semuanya baik, tangan baik, mata baik, lisan baik, semuanya baik. Sahabat, kalau rusak segumpal anggota tubuh itu, maka rusak seluruhnya badan, jasad, lisan. Wah, berarti penting sekali bagian ini. Kemudian Nabi mengatakan dalam bahasa Arab kalimat Allah ini menunjukkan, coba perhatikan, ini penting sekali. Allah wahyul qalbu, ketahuilah bagian itu adalah qalbu, qalb ini, jantung ini, yang kalau diterjemahkan biasanya diterjemahkan apa? Hati. Ini jantung ini yang berdetak ini. Akal itu di sini, qalb. Kenapa perhatikan qalb? Ya taqallab, ya, karena dia berbolak balik. Kalau hati itu baik, ya, kalbu itu baik, kalbu itu baik, maka akan baik seluruh apa? Jasad. Ketika hati itu dipenuhi dengan mahabbatullah, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulnya, nasihat yang baik kepada kaum muslimin, nasihat yang baik kepada penguasa, nasihat yang baik kepada apa? Amatul muslimin, maka akan berakibat baiknya lisannya dan baiknya apa? Badannya. Tapi kalau hatinya itu sudah rusak, maka akan rusak seluruh apa? Jasad. Ya. Rusak seluruh jasad. Ya. Dan ternyata cikal bakal orang Khawarij ini sudah ada di zaman Nabi alaihi wasallam masih apa? Hidup. Ya. Nabi masih hidup. Cikal bakalnya sudah ada di zaman Rasul, masih ada hidup. Disebutkan dalam kisah Perang Hunain. Perang Hunain ini menikah perang yang terjadi pada tahun 8 Hijriah setelah Fathu Makkah. Jadi setelah Fathu Makkah, Ya, banyak orang yang berbondong-bondong masuk ada Islam pergi ke Hunain untuk juga menjelaskan Hunain ini kesyirikan. Ya. Menang dalam perang Hunain setelah sebelumnya ada yang musibah. Ya, ini kisahnya panjang, tetapi akhirnya Rasul mendapatkan harta rampasan perang. Kemudian bagi harta rampasan apa? Perang dalam perang Hunain. Rasul bagi ini ku sesuai dawuhipun sinten Allah. Rasul membagi itu sesuai dawuhipun Allah. Orang yang masuk Islam dikasih banyak, dikasih unta 100, dikasih kambing 100. Nah, ini orang yang sudah masuk Islam seperti Abu Bakar As-Siddiq tidak dikasih apa-apa. Umar bin Khattab tidak dikasih apa-apa. Ya, Utsman bin Affan ya, tidak dikasih apa-apa. Beliau juga adalah menantunya siapa? Rasul. Abu Bakar mertuanya lagi. Itu ya, namanya. Ya. Ada sebagian orang juga tidak dikasih. Kok seperti ini? Ya. Berdirilah seorang yang bernama Dhul Khuwaisirah. Inilah yang dikatakan oleh Nabi cikal bakal orang-orang yang suka mengkafirkan. Ya. Ini semuanya adalah mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan sesuai dengan apa yang akan terjadi. Tentu ini pun ini wahyu saking sinten Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Berdiri. Dengan lantang dia memanggil Nabi Muhammad SAW dengan namanya saja. Dan ini bukan adab. Tidak boleh kita menyebut Nabi, memanggil Nabi dengan namanya saja. Ya Muhammad, haram hukumnya. Ya. Allah saja dalam Al-Quran, kalau memanggil Nabi tidak dengan namanya, subhanallah. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Dipanggil dengan apa? Sebutan? Posisi beliau sebagai seorang apa? Nabi. Niki Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasul. Enggak ada di dalam Al-Qur'an Allah memanggil ya Muhammad gitu nonton. Enggak ada. Lah, ya, melanggar adab ini. Pertama salah dalam adab. Berdiri mengatakan, "Eh Muhammad, iqbil. Adillah kamu. Fa innaka la ta'dil, karena kamu tidak adil." Salah dan rusak dalam adab. Yang kedua memfonis Nabi alaihi salatu wasallam tidak apa? Adil. Berprasangka buruk kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Luar biasa. Ini bentuk kekufuran nek kaya niki. Ya. Sampai Nabi merah wajah beliau. Beliau mengatakan, "Saya ini orang yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah saja percaya kepada saya. Kok kalian tidak apa? Percaya?" Ini maknanya. Kalau saya tidak adil, siapa yang akan adil? Nek Rasul mohon mboten dipun katakan sebagai orang yang adil terus selain Nabi bagaimana? Mestinya langsung mboten apa? Adil kan ngeten. Ya. Tetapi karena dia wajahnya, patinnya masih bersama kaum muslimin, ya, itulah orang-orang munafik. Ya, orang munafik itu aslinya kufur. Ya. Dalam Al-Quran dikatakan, innal munafiqina fid dharkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu di neraka yang paling bawah. Karena mereka kufur sesungguhnya. Tapi berdusta di hadapan kaum muslimin seakan-akan ikut sholat. Seakan-akan ikut apa? Beriman. Nabi tidak menghukum kepada itu Khuwaisirah. Tidak, karena lahiriahnya masih bersama kaum muslimin. Tapi Nabi mengatakan sungguh akan keluar ya, dari orang ini keturunan yang dia sifatnya tadi suka mengkafirkan. Mereka banyak baca Quran namun tidak faham apa namanya yang dibaca. Ya. Kufur kepada Allah. Yakhrujuna minad din kama yakhrujus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya sahm. Sahm itu anak panah dari buruannya. Saking cepatnya anak panah itu ya menembus bablas. Ini orang yang berlebih-lebihan di dalam apa? Beragama. Yakhrujuna minad din. Mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari apa? Buruannya. Wabillahi taufik. Sabda Nabi ini terwujud betul. Bahkan sampai Nabi mengatakan, ya, mereka adalah kilabun nar, kilabun nar, anjing-anjingnya mereka. Anjing-anjingnya apa? Mereka. Subhanallah, sampai Nabi mengatakan wahyu. Bahkan Nabi pernah mengatakan, lain adrutum laqataltuhum qatla adin, kama qala Rasul alaihi salatu wasallam. Kalau saya menjumpai kaum itu, kaum Khawarij, maka aku akan memerangi mereka dan membinasakan mereka sebagaimana Allah membinasakan kaum Ad. Nabi SAW pernah mengatakan juga di masa hidup beliau, sungguh di tengah-tengah kaum Khawarij ada seorang yang tangannya buntung, kemudian ujungnya itu seperti payudara wanita. Ini semua ucapan-ucapan Nabi yang sebenarnya dari siapa? Allah. Yeah. Sampai ada kejadian itu di tengah mereka, pengikut mereka itu ada seorang yang tangannya apa? Buntung atau pendek dan ujungnya seperti apa? Payudara apa? Wanita. Itu kaum yang Nabi ingin membinasakan. Yeah. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ternyata lama ya ini ya. Pun okay. Kesel ini. Wow, dengan yang kesel ya, nanda tak takon ya. Ya, ala kulihat. Kita lanjutkan. Ya. Kan nunggu buka itu paling senangnya orang. Ya, isha ini farhatan. Kata Nabi SAW, bagi orang yang berpuasa dua kebahagiaan. Sing nomor siji kebahagiaan menteni lo buka puasa. Sing nomor loro kebahagiaan mangke kepanggil sinten Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ditambah kita semuanya duduk lillah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada kisah. Rasulullah diganti oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ini belum muncul kelompok Khawarij. Di zaman Umar bin Khattab luar biasa, beliau tegas, ya. Dan semua sahabat tegas, ya. Tetapi memang Allah belum menghendaki munculnya kelompok itu, ya. Subhanallah, mulai muncul kelompok-kelompok yang sesat itu dengan wafatnya sahabat siapa? Umar bin Khattab. Terus berkembang sampai zamannya Ali bin Abi Thalib. Ya, yang kita buat peringkasan kisah. Kalau ingin melihat kisah lengkapnya bisa dibaca dalam sumber-sumbernya seperti kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Al-Imam Ibnu Katsir, salah seorang ulama Syafi'iyah, ya, yang menulis tarikh Islam dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Bahkan bukan hanya tarikh Islam, diceritakan sejak penciptaan apa? Penciptaan langit, penciptaan bumi, Nabi Adam, kisah para nabi, semuanya ada dalam kitab apa? Bidayah wa Nihayah, kitab tebal yang ditulis oleh para ulama kita, dalam hal ini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah Asy-Syafi'i, salah seorang ulama Syafi'i. Ya. Disebutkan di zaman siapa? Di zaman Ali bin Abi Thalib, Khawarij ini menjadi apa? Menjadi sebuah kelompok yang besar. Namanya Khawarij memang. Ya. Namanya Khawarij. Kalau sekarang enggak ada kelompok yang namanya apa? Khawarij, enggak ada. Yang ada adalah pemikirannya. Ya. Dirinya sudah enggak ada, tapi apa? Pemikirannya ini masih terus. Ila yaumil qiyamah. Ila masyaallah sampai Allah kehendaki. Ya. Kembali pada kisah. Menjadi sebuah kelompok yang sangat besar. Sampai mereka berkumpul sebanyak 6.000 orang di sebuah tempat di Nahrawan. Kumpul di situ. Dan para sahabat tahu, mengerti apa yang akan mereka lakukan. Memberontak kepada apa? Ali bin Abi Thalib. Kenapa dikatakan Khawarij? Dari kalimat kharaja. Kalau dalam bahasa Arab, kharaja artinya keluar. Yani keluar dari ketaatan kepada waliul amr. Keluar dari ketaatan kepada penguasa dalam perkara yang ma'ruf. Sehingga dikatakan khariji atau khawarij. Dan di antara sifat mereka adalah mudah mengkafirkan apa? Penguasa. Dan juga mengkafirkan para pelaku dosa apa? Besar. Ya. Apa dari situ? Pezina kafir, pemakan riba kafir. Nah ini terus bagaimana namanya? Ya. Berkumpul 6.000 orang ini di Nahrawan. Ya. Nahrawan. Sampai sahabat Ibnu Abbas datang kepada Ali bin Abi Thalib. Wahai Amirul Mukminin, ini sama-sama sepupunya siapa? Nabi ini. Ibnu Abbas ini sepupu ini pun siapa? Nabi, ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib ini nama sepupu. Harus ini sepupu ini. Ya. Rasulullah bin Abdullah, Ali bin Abi Thalib. Abu Thalib kan pamannya. Abbas, Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Ini sama-sama sepupu. Ibnu Abbas berkata kepada Ali bin Abi Thalib, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, izinkan saya datang kepada mereka, orang-orang Khawarij itu, untuk menasihati mereka. Siapa tahu mereka mau kembali. Memang jalan untuk kembali adalah apa? Kepada agama Islam. Karena kebanyakan khawarij, kebanyakan teroris adalah orang yang jahil, tidak mengetahui hakikat apa Islam, sehingga menilai sesuatu yang bukan jihad dengan jihad, menilai sesuatu yang apa namanya tidak baik dikatakan sebagai sesuatu yang baik. Akhirnya diizinkan oleh Ali bin Abi Thalib. Setelah sebelumnya Ali melarang, jangan, saya khawatir keselamatan kamu wahai Ibnu Abbas. Katakan wahai Ali bin Abi Thalib, wahai Amirul Mukminin, tidak ada apa-apa insyaallah. Datanglah Ibnu Abbas dengan jubah, ya, saya lupa, sehingga saya merah warnanya, jadi bertandan betul, disiapkan untuk bertemu dengan mereka. Begitu masuk di tengah-tengah barisan orang-orang Quraisy, kaget Ibnu Abbas, karena orang itu ada orang yang pucat wajah-wajah mereka karena banyak berpuasa dan banyak sholat malam, ya. Jidat-jidat mereka hitam, kaki-kaki mereka menebal karena banyaknya mereka sholat kepada Allah, ya. Sholat kebaikan, zikir juga kebaikan, baca Quran juga kebaikan. Namun kalau kita tidak faham dengan apa yang dia baca, ini sebuah kejelekan. Heran kok bisa seperti itu, ya. Dan Ibnu Abbas heran lagi ketika melihat dari 6.000 orang itu tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat. Jadi tidak ada sahabat berdiri di tengah-tengah mereka. Artinya apa? Tidak ada ulama di tengah mereka, ya. Mereka tidak bersama dengan ulama. Kalau bersama dengan ulama, paling tidak ada sahabat di situ. Gimana betul? Karena sahabat masih banyak ketika itu. Dan semuanya ulama, semuanya ulama, ya. Akhirnya berdirilah Ibnu Abbas. Wahai kaum, sungguh saya datang dari orang terbaik. Ya, ini siapa? Ali bin Abi Thalib. Dari kaum yang terbaik, yaitu para sahabat. Dan sungguh saya tidak melihat satu-satu dari kaum yang terbaik itu berdiri di tengah-tengah kalian. Kiranya kalian itu berjalan sendiri, tidak bersama dengan para ulama. Kemudian ditanya oleh Ibnu Abbas, kenapa kalian kumpul seperti ini? Kenapa kalian memberontak Ali bin Abi Thalib? Disebutkan, karena Ali seperti ini, karena Ali seperti itu. Sebutkan mereka dengan dalilnya, dengan ayatnya. Ternyata ayat yang mereka pelintirkan maknanya. Kisahnya bisa dibaca dalam sumber tadi yang saya sebut. Satu Ibnu Abbas, yang satu, yang pertama bukan seperti itu, maksudnya seperti ini. Oh, faham sebagiannya. Yang kedua, kalian mengatakan seperti ini, tidak seperti itu, maksud ayat ini adalah seperti ini, adalah seperti ini. Oh, sadar lagi. Walhamdulillah, dari 6.000 orang itu 2.000 orang kembali kepada apa? Rusd. Sadar. Dan mereka bertobat, meninggalkan orang-orang yang sesat tadi. Tersisa berapa? 4.000 kurang lebih. Ya, memang ada sedikit perbedaan riwayat tentang berapa sisanya. Ada yang mengatakan kalau tidak salah sampai 3.000 atau 4.000. Tapi ini diantaranya riwayat 2.000. Tersisa berapa? 4.000. Dan 4.000 inilah yang ngeyel. 4.000 orang inilah yang kemudian memerangi sahabat Ali bin Abi Thalib. Dan ini hak penguasa untuk memerangi mereka. Jadi jihad, perang, mengangkat senjata itu harus bersama dengan penguasa, ya. Kalau seorang kemudian berangkat kemana? Ya, ke Suria, ya. Kemudian dia berbaiat kepada Abu Bakar Al-Baghdadi, orang tidak jelas, ya. Mengikuti jaringan ISIS, Al-Qaeda atau seterusnya. Berangkat jihad seperti itu tidak sesuai dengan syariat Islam, ya. Jihad syaratnya adalah dengan penguasa satu. Nah, kalau masing-masing berjihad, ya, dengan bendera sendiri-sendiri, apa yang terjadi? Ya. Ormas ini jihad dengan bendera ormas, ini dengan bendera ormas, ini dengan bendera tamir masjid, ini dengan bendera, terus bagaimana? Ya. Ya. Jihad kan seperti itu. Di zaman Rasul semua jihad dipimpin oleh siapa? Nabi. Atau beliau menugaskan kepada siapa? Amir. Maka para ulama menyebutkan syarat dari jihad fisabilillah yang pertama adalah dengan perintah penguasa. Ya. Wabillahi taufik. Kalau penguasa memerintahkan kita untuk mengangkat senjata, kita angkat senjata. Kalau tidak, tidak. Ya. Dan penguasa adalah orang yang memiliki teritorial dan memiliki kekuasaan untuk menjaga batas-batas teritorial tadi. Juga syarat yang kedua dari syarat jihad fisabilillah adalah, ya, harus bersama dengan ulama. Karena bisa menilai ini jihad yang syar'i atau bukan adalah siapa? Ulama yang bisa menilai saatnya jihad atau tidak. ini sah atau tidak, syarat rukunya terpenuhi atau tidak. Ya, sholat saja, ya, baik atau ibadah-ibadah yang lain, ya, semua ibadah ini ada syarat dan apa? Rukun. Ya, harus dengan ulama. Makanya tadi Ibnu Abbas mengatakan, saya tidak melihat di tengah kalian seorang pun dari siapa? Sahabat. Dan syarat yang ketiga adalah adanya kekuatan. Ya. Kekuatan, harus hitung-hitung kekuatan. Ya. Mereka pakai rudal, ya. Kita maju melawan. Wah, sudah. Ini namanya bukan apa? Bukan jihad. Dan muslimin yang dikorbankan. Ya. Coba lihat ketika di Mekah 13 tahun apakah disyariatkan jihad? Kita belajar sirah lagi. 13 tahun tidak disyariatkan jihad di mana? Di kota Mekah. Bahkan ketika Ammar bin Yasir dan keluarganya disiksa sampai Sumayyah ibunya Ammar bin Yasir dirobek di bawah perutnya sampai keluar isi perutnya dan mati syahid. Nabi melewati mereka dalam keadaan disiksa. Nabi kemudian tidak mengatakan kepada para sahabat, ayo lawan orang-orang Quraisy. Tidak. Ya. Karena kalau melawan sama saja kaum muslimin semuanya akan binasa. Tidak disyariatkan jihad ketika itu. Nabi hanya mengatakan kepada Ammar bin Yasir, sabrun ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, sabar kamu. Kamu sakit sekarang, tapi nanti tempatmu di mana? Surga. Ya. Harus ada kekuatan. Ya. Ya kalau zaman Nabi kuda, ya. Panah, ya. Kalau zaman sekarang ya alat-alat yang modern. Ya, rudal, tank, ya, dan seterusnya. Kalau tidak ada kekuatan, ya mungkin penguasa bersama para ulama menyimpulkan jangan korbankan darah kaum muslimin. Tidak ada perang. Kan bisa seperti itu. Perdamaian. Bisa jadi seperti itu penguasa melihat maslahat mafsadah. Kembali lagi soh Ali bin Abi Thalib, karena melihat mereka itu sudah, ya, tetap mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, tetap bersikeras untuk memberontak penguasa, ya. Dan Ali bin Abi Thalib yakin sabda-sabda Nabi yang pernah beliau dengar, ya. Sifat mereka persis yaqra'un al-Quran. Mereka bukan orang yang preman-preman, bukan, atau orang yang minum khamr, bukan. Ternyata banyak mereka yang apa namanya, ya, rajin sholat. Jangan disalahkan rajin sholatnya loh. Ya. Ya. Baik. Rasul juga rajin sholat. Ya. Para sahabat juga demikian. Tapi mereka ini, rajinnya mereka tidak diiringi dengan pemahaman yang benar tentang agama. Ya. Ya. Yaqra'un al-Quran. Mereka membaca Al-Quran. Namun bacaan itu tidak lebih hanya melewati kerongkongan mereka saja. Tidak faham. Buktinya mereka tidak faham ayat. Bahkan mengkafirkan penguasa, mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Akhirnya Ali bin Abi Thalib memutuskan untuk memerangi mereka. Terjadilah perang besar. Ya. Perang Nahlan pada tahun 39 Hijriah. Afan. Kalau tidak 38, lumayan tahun itu. Ya. Baik. 39, 36, 38. Jadi menjelang wafatnya siapa Nabi? Ali bin Abi Thalib. Ya. Terjadilah Ali bin Abi Thalib meninggal pada tahun 40 Hijriah. Berarti tahun 39. Terjadilah perang. Dan mereka dihabiskan betul. Sehabis-habisnya, seakar-akarnya. Sehingga tidak ada lagi kaum yang namanya kaum apa? Khawarij. Karena di zaman Ali bin Abi Thalib sudah dibinasakan yang derek wasiat Nabi alaihi salatu wasalam, lain abruhum, kalau saya jumpai mereka akan saya binasakan sebagaimana dibinasakannya kaum apa? Ad. Ya. Maka betul-betul dibinasakan oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Habis. Masih ada satu dua orang lari, ada yang lari memang. Ya. Tapi bisa dikatakan semuanya apa? Sudah habis, memang tidak muncul lagi. Sampai sekarang tidak muncul lagi kaum yang namanya apa? Khawarij. Namun pemikirannya terus bergulir. Entah itu namanya Al-Qaeda, entah namanya itu Jabhan Nusrah, entah itu namanya apalagi dengan berbagai macam nama. Ya. Yeah. N11, DITI, macam-macam. Ya. Yeah. Tapi Ali bin Abi Thalib ingin lebih menenangkan hatinya. Beliau perintahkan kepada para sahabat, coba lihat jenazah-jenazah itu, mayat-mayat itu, coba cari. Mesti ada di antara mereka orang yang tangannya tadi buntung. Kemudian ujungnya seperti apa? ya, seperti sajil nisa, seperti pengudara wanita, ya, dicari oleh tentara Ali bin Abi Thalib, lapor, wahai Ali, tidak ada, tidak ada, cari lagi, pasti ada, cari lagi, tidak ketemu lagi, ya. Sampai kemudian Ali, tidak, harus ada, dicari, kebetulan masih tersisa ada yang belum dibuka, belum dibuka, ada beberapa mayat tertumpuk di situ, dibuka, sampai ditemukan seorang apa namanya Khawarij dalam keadaan sifat seperti itu. Subhanallah, Ali bin Abi Thalib langsung bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya beliau betul-betul melaksanakan perintah siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Orang semulia Ali dikafirkan, apalagi orang seperti kita, gitu kan? Ya. Jadi wajar, maksud saya wajar di sini bukan mengatakan itu wajar, tidak. Artinya Ali saja dikafirkan, apalagi orang seperti kita. Ya. Yang banyak salah, banyak dosa. Gimana itu? Ya. Subhanallah. Sehingga ini perkara yang sangat mengancam. Masih ada waktu? 2 menit lagi. Ya. Baik, ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ya. Beberapa yang melarikan diri ini kabur, ya. Subhanallah, masih menyimpan dendam kesumat. Ya. Ternyata mereka membuat sebuah perencanaan untuk membunuh siapa? Ali bin Abi Thalib. Khianat. Ya. Sebenarnya sebagian orang yang menyiapkan pisau untuk apa namanya? Ya, membunuh, ya. Ya ini memang sunnahnya mereka. Ya. Baik, kenapa ada aduar pada sekalian? Ali bin Abi Thalib dalam perang Badar, enggak ada yang bisa mengalahkan beliau. Ya. Baik. Ini orang Khawarij sudah menyiapkan apa? Pedang yang kemudian dimasukkan dalam racun dalam waktu yang cukup lama, ya. Pergi jauh-jauh ke mana? Ke Kufah. Ke Kufah ketika itu. Karena pusat pemerintahan di Kufah. Ya. Wabillahi taufik. Ya. Di sanalah kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib keluar dari masjid di bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan ketika itu, berjalan menuju masjid untuk salat subuh, dihadang oleh orang yang bersembunyi tengah jalan, kemudian menebaskan apa namanya pedangnya tepat mengenai kening sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sehingga beliau pun wafat. Dan itu diyakini sebagai jihad fisabilillah oleh seorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam, seorang yang banyak hafalan Al-Qur'annya. Ya. Tapi tidak faham apa? Al-Quran. Ya. Dan ini terus berlanjut, bergulir. Kenapa terorisme tidak pernah habis? Yang pertama diantara sebabnya adalah karena kejahilan. Coba anda lihat tadi, Dhu Huwaisirah yang mengkritik Nabi SAW, jahil, tidak mengerti Al-Quran dan Sunnah. Pembunuh Ali bin Abi Thalib dan orang-orang yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib, kenapa mereka memerangi Ali bin Abi Thalib? Karena jahil. Buktinya ketika datang sahabat siapa? Ibn Abbas, mereka ternyata tidak faham terhadap ayat. Diterangkan, mereka sebagian yang faham. Kejahilan. Maka obatnya adalah bagaimana kita berjuang. Dan ini termasuk jihad fisabilillah. Ini betul-betul jihad. Ya. Menjelaskan al-haq itu jihad. Jihad bukan hanya dengan apa? Pedang. Jihad menjelaskan kepada manusia tentang hakikat kebenaran, hakikat al-haq, hakikat jihad fisabilillah. Jangan pobi dengan kalimat jihad. Ini kalimat yang indah. Dalam Al-Quran banyak kalimat itu. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Apakah kemudian ayat jangan dibaca ini ada kalimat jihad menakutkan? Ya. Tidak, itu kalimat indah. Ya. Kalimat indah. Seorang menangkan al-haq jihad fisabilillah. Ya. Wabillahi taufik. Ya. Tetapi karena mereka jahil, jadilah jihad itu memiliki makna yang apa? Yang jelek. Ya. Sebab yang kedua adalah banyaknya dai-dai yang menyesatkan, termasuk juga buku-buku yang apa? Menyesatkan, situs-situs yang menyesatkan. Ya. Dai yang menyesatkan itu tadi, ya. Berbicara tanpa ilmu. Ya, mengajak manusia. Ya. Taklim-taklim yang diadakan secara apa? Tersembunyi, sistem sel dan seterusnya. Atau bayat-bayat yang tidak apa? Yang tidak disyariatkan. Bayat-bayat yang semuanya bid'ah. Ya. Maka untuk menghadapi terorisme, ya, dan ini di antara upaya yang mari kita lakukan dan kita perjuangkan bersama dengan penguasa kita, dengan pemerintah kita, terkhusus TNI dan Polri, ya, adalah dengan kita memberikan, ya, pencerahan, ya, gambaran yang jelas tentang hakikat terorisme, ya, yang ini tentunya butuh waktu, ya, butuh penjabaran, butuh ayat yang untuk dijelaskan, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian yang kedua, dan ini tentunya tugas pemerintah, ya yang paling memiliki kekuatan untuk itu adalah menutup situs-situs yang berbahaya. Ya. Kajian-kajiannya Aman Abdurrahman itu mudah didapatkan dia, Pak, di internet. Subhanallah, saya pernah coba download, saya dapatkan. Subhanallah, kita dengarkan. Subhanallah, pengajiannya seperti ini. Orang mendengar akan terbakar. Ya. Ya. Pecahkan kepalanya dengan peluru. Oh, kok kayak gini? Artinya apa? Bunuh. Nah, kalau orang mendengar seperti itu, para pemuda yang sebenarnya semangat untuk belajar apa? Islam, mendengar yang seperti itu, seperti itu. Jadilah sebuah ideologi, jadilah sebuah keyakinan. Ibu pun ditinggalkan di rumah, yang sudah tua, yang seharusnya berjihad dengan cara berbakti kepada kedua orang tua. Ini barangkali ma'asyiral muslimin rahimahum rahimakumullah, beberapa kalimat yang bisa kita sampaikan terkait dengan apa namanya bab ini. Dan secara rinci barangkali bisa dibaca dalam majalah Mengapa Teroris Tidak Pernah Habis, bisa di download juga ya. Dan majalah ini sekali lagi ya, telah ditulis beberapa waktu yang cukup lama, 3 atau 4 tahun yang lalu, kemudian dicetak ulang dengan apa namanya, dengan bungkus yang berbeda, wajah yang berbeda, dan beberapa editing yang mungkin agar mudah difahami oleh kaum muslimin. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Takmir Masjid Al-Irsyad, kepada penguasa atau kepada pemerintah Kecamatan Wangun yang saya muliakan dan saya cintai. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh kaum muslimin. Mudah-mudahan ibadah kita semua di bulan Ramadan, puasa kita, sholat tarawih kita, dan semua apa yang kita lakukan diterima di sisi Allah Azza wa Jal. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.